lebih dari 200 juta. Padang, Arata, dan banyak lagi yang lainnya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Masih ada yang belum disebut? Mana? Semarang, Jawa. Banten. Banten, Sunda, Pandia, Enggeus. Hah? Iya, Papua. Dan banyak lagi yang lainnya. Yeah.